saya telah diminta untuk dah berbincang dengan Ustaz Hidi kita ni untuk bincang satu tajuk mungkin dari segi istilahnya lah jarang kita dengar, iaitu fiqh aulawiyah, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu tersebut sebagai kefahaman tentang keutamaan. Maknanya dalam hidup kita ni ada perkara yang patut didahulukan dan patut dikemudiankan. Jadi kalau tak faham perkara ni, ramai di kalangan orang kita juga orang kata mendahulukan perkara yang sepatutnya dikemudiankan dan mengkemudiankan perkara yang sepatutnya didahulukan. Jadi tajuk ini penting kita bincang sebab dalam semua perkara, sama ada amalan kita ke, sama ada pemikiran kita ke, atau sama ada nilai-nilai yang kita pegang ke, dia macam saya sebutkan tadi ada hierarki dia. Tapi banyak masyarakat yang tidak memahami hierarki itu. Orang kata kalau bilang 1 hingga 70, jadi yang sepatutnya yang pertama itu diutamakan lah, yang 70 itu dikemudiankan. Jadi oleh sebab itu diperkenalkan fiqh aulawiyah atau fiqh keutamaan ini supaya masyarakat kita faham dan kita dapat melakukannya. Semua amalan kita, semua nilai-nilai yang kita pegang, dan juga semua hukum hakam itu dia tidak sama. Ada perkara-perkara yang besar, ada perkara-perkara yang kecil, ada perkara-perkara pokok, ada perkara-perkara yang kita sebut sebagai cabang. Jadi kalau tak faham perkara ini, maka banyaklah perkara-perkara yang kata tunggang terbalik. Katalah, contohlah, yang mahu kata saya pula, katalah orang isap rokok, duit dia terhad antara rokok dengan buku untuk anak di sekolah misalnya. Jadi sudah tentulah yang patut diutamakan beli buku tu dulu. Kalau ada lebihan tu, bolehlah nak isap rokok, walaupun rokok tu ada orang kata haram, ada orang kata makruh. Tapi ada orang yang tak faham, dia utamakan rokok tu. Itu maknanya, itu yang kita sebut sebagai tunggang terbalik. Jadi yang patut ke depan pergi belakang, yang patut belakang pergi ke depan. Saya nak rekaskan sebab tajuk ni penting. Jadi contoh yang mudah, ini bukan negeri kita saja, di seluruh dunia, dunia Islam. Kita ambil contoh satu soal belajar atau pembelajaran, satu soal hiburan, satu soal sokan, mana yang baik? Semua baik, cuma mana yang kita nak utamakan? Sudah tentulah perkara-perkara yang berkait dengan ilmu, yang berkait dengan pembelajaran, menambahkan pengetahuan dan sebagainya, itu kena diutamakan. Ada pun sokan hiburan ni kena di kemudiankan. Tapi kalau katalah malam ni, contohlah masa ni ada satu permainan badminton, Chong Wei lawan siapa-siapa lah, atau bola sepak Negeri Sembilan lawan Kelantan misalnya, mungkin orang ramai suka duduk menonton di rumah daripada dia pergi mendengar orang mengajar, walaupun yang mengajar tu bawa tok guru turun dari langit pun. Jadi orang duduk tengok TV juga. Contoh. Jadi perkara tu mungkin orang buat tu kerana tak, dia tak fikir apa-apa, dia kira rutin macam tu. Padahal benda ni dari segi bukan utama sajalah, dari segi logik pun, dari segi logik pun patut kita hadir macam tu. Sebab itu kita tengok kalau seminar-seminar ada syarahan-syarahan, terutama sekali orang lelaki. Kalau majlis-majlis ilmu sekarang ni biasa Pengalaman saya lah tu, pergi pejabat-pejabat mana. Yang perempuan tu aman. Yalah, tak aman. Ada biasa. Mungkin orang kata pasal perempuan dia tak banyak keluar nak mendengar. Jadi, ramai-ramai pergi. Jarang satu majlis yang kita pergi, lelaki ramai pada perempuan. Kecuali malam ni. Jadi malam ni kena bagi satu rekod. Bahawa orang lelaki lebih ramai pada perempuan. Mana-mana saya pergi jarang nak jumpa orang lelaki lebih ramai pada perempuan. Ini mungkin budaya kita di sini mungkin lah. Mungkin orang perempuan sibuk dengan anak. Orang muda-muda kan. Adalah dia punya keuzuran-keuzuran dia. Tapi yang penting saya nak sebut bahawa kita baca surat khabar macam tu. Tiap minggu, tiap hari. Berapa halaman untuk ambil contoh hari Ahad. Tak kira surat khabar apa pun. Kalau yang hiburan tu satu ruangan. Bukan satu halaman. Satu panggil apa tu? Satu. Daripada artis kencing berak, bahasa kasar tu lah. Sampailah dia kahwin, dia pergi haji, mak dia mati, dia pergi umrah. Padahal tiap-tiap hari orang pergi umrah. Padahal tiap-tiap hari orang kahwin. Padahal tiap-tiap hari orang bercerai. Bila tang artis-artis tu, orang kata bersih dia apa, masuk surat khabar. Tapi kalau imam masjid negara mati lah, tak ada surat khabar. Kalau seorang-orang berjasa lah kepada masyarakat, tak masuk surat khabar. Makna dia sini tu, kita tak ada. Kita dah memberi keutamaan sangat kepada arti-arti lebih daripada sepatutnya. Sedangkan orang lain yang patut jadi, orang kata idola lah kan. Orang kata orang kaya lah. Apa? Ya saya Bukhari ke. Patut ketuk dia tu kita masuk surat khabar tu. Supaya jadi contohlah sekali derma 3 juta ke derma 200 ribu. Jadi mendorong orang buat benda baik. Sama juga kita dengan bab-bab sokan. Sokan je juga terlebih-lebih. Tiap hari. Memanglah. Tama-tama bila ada Astro ni. Nak tengok Malaysia apa main pun lebihlah Oh nak tengok tu. Manchester United lah, Liverpool lah. Liverpool kalah pun nak tengok je. Ada fanatik macam-macam. Jadi, kita punya Astro pun berapa dia punya channel sokan. Daripada badminton, sampailah kepada main golf, sampailah kepada main. Apa segala pemain yang ada. Tapi cuba tengok bak ilmu. Adalah. TV 9. Itu pun sikit-sikit. Kemudian TV Hijrah. Itu sikit-sikit. TV 1 adalah Malam Jumaat. Itu pukul 10, pukul 11. Budak nak mengantuk lebih dah. Itu contoh. Bukan merepek ni. Yang kata ustaz main merepek pula dah. Saya cerita ni satu contoh. Gambaran di mana kita salah dalam memberi keutamaan. Orang buat kajian. Katalah. Dia kata orang Malaysia baca setahun berapa halaman. Ini macam mana satu bangsa tu nak jadi baik, nak jadi tinggi dia punya martabat. Kalau di Jepun tu, saya baca tahun 1920-an, mana satu abad dulu, setiap hari dia keluar buku yang diterjemahkan daripada Eropah, daripada Amerika, daripada. Sebab tu bangsa dia jadi kuat. Bukan orang Jepun tak main, tapi keutamaan dia di mana. Itu satu contoh lah. Dan benda tu kita boleh buat kiasan lah. Buat analogi kepada mana-mana perkara pun. Maknanya dalam masyarakat kita ni, ramai orang yang tidak mengutamakan benda yang utama tadi. Di negeri kita ni alhamdulillah, sekolah cantik, hospital cantik. Tapi ada di setengah-setengah negeri, stadium cantik, stadium hebat banyak. Tapi dia punya sekolah pada bola pun tak ada. Atau dia punya hospital buruk, katalah. Tak betul lah. Jadi sepatutnya benda yang diutamakan kena diutamakan. Kemudian ada satu contoh yang satu masa dulu berlaku lah. Sekarang ni saya ingat tak berlaku lah. Tahun-tahun akhir 80-an ketika orang mula minat pada dakwah. Ini contohnya. Ada pelajar-pelajar yang belajar universiti, belajar bidang perubatan nak jadi doktor, belajar bidang kejuruteraan nak jadi jurutera, belajar bidang-bidang yang kata kritikal sekarang ni, dia benda cukup mustahak. Tiba-tiba budak-budak ni berhenti belajar atau belajar lebih kurang. Pasal apa? Minat nak pergi berdakwah. Keluar bukan tak elok dakwah tu, tapi nak berdakwah ni siapa-siapa pun boleh. Ustaz pun terlebih dah sekarang nak berdakwah. Tapi yang orang duduk belajar bidang perubatan tu, yang kerajaan habiskan duit berapa puluh ribu, berapa ratus ribu atas orang-orang tu, kalau dia tinggalkan pelajaran ni untuk semata-mata pergi nak dakwah yang orang lain boleh buat, rugilah. Dalam masa yang sama, ketika itu beza doktor Muslim dengan doktor bukan Muslim ni jauh. Jadi banyak bidang-bidang yang kritikal yang patut orang kita sungguh-sungguh belajar. Bidang perubatan, bidang kejuruteraan, bidang macam-macam bidang tu. Tiba-tiba mereka abaikan benda ini kerana nak keluar 40 hari, nak keluar 7 hari, nak keluar 3 hari. Yang boleh membantu pelajaran dia. Kecuali dia belajar, dia jadi doktor dan nak keluar-keluar lah. Ha, itu masalah. Macam budak-budak kita sekarang juga. Tengah duk belajar, masuk untuk tambah ilmu pengetahuan, dia belajar lebih kurang. Lepas dia nak pergi, nak berpolitik lah, nak pergi berdemonstrasi lah, nak apa. Dia sudut-sudut tu. Bukan tak boleh. Mana orang belajar, biar belajar. Lepas tu esok, bila orang lain dapat 3.7, dapat 4 poin, yang orang Islam, anak orang Melayu ni dapat 2.9. Itu pun pandai. Kalau tidak 2.7. Kalau tidak cukup-cukup makan. 2 poin cukup-cukup. Lepas tu bila keluar nak cari kerja, naik bangunan, turun bangunan, isi job street, buat tu buat ni, tak dapat-dapat. Nak dapat macam mana? Dua orang lain, orang bangsa lain pergi 4.00. Kita pergi 2.00. Jadi bila dapat kita? Dalam bahasa Inggerisnya tak main. Bahasa Melayu pun tak main. Amat memalukan, amat aib. Ha? Bila orang bukan Melayu masuk ujian bahasa Melayu lebih tinggi daripada orang Melayu sendiri dapat. Bahasa Inggeris tu tak kira dah, memang lemah dah. Bahasa Melayu pun lemah. Sebab tu bila orang bahasa asing, bukan soal orang kata tak sebab bahasa ni, tapi bila diberi peluang kepada orang bukan Islam pun ambil pengajian Islam SPM tu, akhirnya dia dapat tinggi pula daripada orang Melayu pula. Ha? Tak kemalu. Dia ramai orang-orang bukan Islam masuk UIA dapat lebih cemerlang daripada orang Islam. Saya nak gambarkan sekarang ni bagaimana orang lain berfikir dengan cara kita berfikir. Cina-cina di Singapura sekarang ni buat tungkus rumuh belajar bahasa Arab. Tak kepelik lah. Pasal dia tahu sekarang ni bila lepas berlaku September dulu, segala modal-modal Arab tu kuranglah pergi ke Amerika, kurang pergi Eropah. Jadi pelaburan, pelancongan macam-macam ni mari ke sebelah kita. Jadi mereka dah persiap sendiri, persiap sedia diri dia untuk menerima pelancong-pelancong. Biasa dengan di Malaysia, di Kuala Lumpur ni pun syarikat-syarikat bangsa asing ya mengambil pelancong-pelancong Arab, Timur-Tengah dan sebagainya. Orang kita kena pergi pun kerja dengan dia. Jadi sepatutnya kita orang tak boleh nak ambil pasal kekurangan dari segi bahasa. Ini sebagai satu contoh. Jadi oleh sebab itu, kita kata tadi, dalam Islam pun, bukanlah belajar agama saja yang fardu. Belajar bidang pertanian, fardu kifayah, kejuruteraan, fardu kifayah. Belajar bidang accountant, account, fardu kifayah. Macam-macam bidang pun fardu kifayah. Tapi kita hanya berfikir untuk, tak apalah untuk saya dulu, lepas tu saya dapat kerja. Padahal benda tu, kalau ada niat, ini satu fardu, satu ibadah, satu suruhan Tuhan, lain daripada dapat ilmu, lain daripada dapat kerja, lain daripada dapat bini, kita juga dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wataala. Ini contoh-contoh yang tersebut kelemahan dari sudut cara kita berfikir dan juga kelemahan dari sudut kita bertindak. Sebab itu bukan zaman sekarang, zaman dulu sudah berlaku. Bila orang Islam masa tu Semua orang kata pergi, bahasa kita sekarang ni pergi belajar agama. Imam Ghazali sudah beri ingatan. Kenapa ramai sangat bidang agama ni sampai ustaz ni berlebih? Sedangkan pada masa itu, pada masa Imam Ghazali tu, doktor Muslim tak ada. Ha, bila orang Islam sakit, pergi dengan doktor pakai Islam. Lebih memalukan kita, ha, kalau katalah isteri-isteri kita nak salin pun, pergi kepada jururawat atau doktor bukan Muslim. Tak ke mana. Ha? Dan orang sakit-sakit ketika jantung ke apa-apa, ha, kita terpaksa serah diri kepada orang lain. Ha? Saya di Subayaya tu, tak ada tukang gunting Melayu. Gunting ni ada juga, kadang-kadang kita rasa seriah kan. Waktu dia potong rambut tak apa, waktu dia buat krafisal kan. Ha. Ha? Dia nak potong situ, dia nak buat janggut-janggut tu. Salah ke? Ha. Makna kita ni, daripada hak atasan sampai kepada tukang gunting pun tak ada. Bila nak gunting, terpaksa pergi bangunan PKNS di Shah Alam, atau terpaksa pergi jalan Jalata. Baru jumpa tukang gunting Melayu. Jadi sampailah kepada kalau air raya Cina, ada orang tak berasak dapur pasal gas habis. Tak ada lori gas Melayu nak beli. Kalau air raya Cina, kereta pamcik tayar 2 hari berhenti, tak boleh berjalan pasal tak ada kedai tayar orang Islam, orang Melayu contoh. Jadi benda-benda ni bukanlah kita nak cakap benda-benda besar-besar lah. Ada benda-benda besar, tapi ada benda-benda kecil yang patutnya dari segi fardu kifayah orang Islam kena buat. Ini pun kita nak banding kan. Ni generasi baru saya ni, umur 60 dah, tahun 50 lagi lahir. Kalau kita tengok tahun 70-an, 80-an dulu lagi teruk. Nak cari kedai mi Melayu pun susah. Ha? Ha. Berarti lebat ni kena, walaupun orang marah pada arkam tu, kena puji arkam bani. Bak aurat Muhammadiyah tak boleh puji lah. Tapi bak mi Melayu, bak mi orang Islam, bak kicap orang Islam, bak minyak, minyak pun minyak masak orang Islam ni, dia yang terokok. Sekarang ni alhamdulillah lah, macam-macam jenis mi. Maknanya masa tu orang ni biasa masuk kedai bukan Islam, pergi makan situ, pergi minum situ, tak ke mana. Maknanya dari segi agama pun kita tak lepas, dari segi benda lain pun tak lepas. Ini hasil daripada orang kita. Tapi kalau kita tengok, ambil original lah sekarang saya contoh. Kita nak ambil contoh baik dia. Mana dia ada kerja-kerja yang remeh-remeh dia? Tak ada. Ha? Tak ada. Dia kerja tu, dari segi pendapatan pun pendapatan dia besar. Dari segi kerja pun kerja yang lebih. Ha? Jaranglah nak jumpa. Ada original jadi jaga. Adakah mereka jadi jaga tu? Ha? Tidak. Ha? Sebab tu saya dulu lagi saya kata, kalau jaga tu tengok orang lelaki yang bunuh, baiklah pergi kerja. Benda lain pada yang tenaga dia. Ha? Ha, jadi jaga tu bagi pada orang yang tak lah. Ha? Orang kurang upaya boleh jaga tu lah. Bagi duit yang bagi nasib. Ya? Contoh. Ha, tapi tadi, di mana salah kita? Saya nak sebut di sini, di mana salah kita? Ada sesuatu benda yang salah dari cara orang kita berfikir. Kemudian dalam masyarakat hari-hari pula, dalam masyarakat kita ni, dia suka sangat berkelahi hal-hal yang kita sebut remeh-temeh. Bulan puasa dia berkelahi bak terawih 8 rakaat ke 20 rakaat. Tak payah kelahi lah. Dah kamu rajin nak buat 20, buat 20. Ada Nabi pun ada, Nabi buat 20. Nak buat 8, buat 8. Dah. Ada Nabi pun ada, buat 8. Yang masalahnya, yang no. Bukan yang tak semaya terawih, yang tak semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hak tu kena lawan. Duk lawan sama dah. Pok-pok masjid. Pok-pok surah duk lawan sama sendiri. 8 ke 20. Apa dia berlawan, telking, kau tak telking. Itu semuanya saya cakap kasar ke Oktar, kerja-kerja yang bodoh. Kau dapat pahala pun tak padan dengan dosa. Orang Melayu panggil untung sekarang, rugi seguni. kelahi kita tu eh. Macam tengah-tengah masjid, kolom macam tu lah. Kelahi AJK masjid. Nak jadi AJK ni, jadi imam ni pasal dapat pahala sikit. Lepas tu dosa kelahi tu, lebih besar daripada pahala. Sebab tu secara hidup saya, saya tak pernah jadi AJK masjid. Kelahi. Akhir sekali kelahi bubuk ni jadi amir zakat. Tapi kalau kita pergi PIBG, tak ada kelahi macam tu. Walaupun PIBG tu ada Melayu, ada Cina, ada India, tak ada. Dia buat kerja baik. Ha. PIBG tahun ni dapat kutip RM40,000 untuk bagi kepada sekolah. Tak ada kelahi. Tapi lagi masjid, pergi surau, agak-agak tak ada surau ni. Eh. Benda-benda macam tu pun kita kelahi. Jadi benda-benda tu, orang panggil, kita tak nak paksa orang ni jadi sama macam kita lah. Nak pakai pakaian. Mana nak pakai serupa belakang. Kalau tidak tak laku lah kain di kedai tu lah. Ha? Jadi benda yang kita orang nak pilih jalan tu, asalkan benda baik tak apa lah. Tapi kita suka sangat berkelahi hal-hal yang kita sebut sebagai remeh-temeh. Akhir berkelahi. Dendam. Tak bertegur sapa. Puak tu puak ni. Apatah lagi benda-benda yang besar ni, kelahi dalam politik, kelahi dalam macam-macam tu, tu tak payah fikir, sakit kepala. Ya kelahi siapa? Orang tua-tua. Orang besar-besar. Pemimpin-pemimpin. Lepas kita ajar lah. Kalau anak murid, kalau cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Memang. Kalau orang tua-tua, orang besar-besar duduk kelahi, jadi ya kita ni, lagi lah. Ha, jadi itu sebagai satu contoh-contoh. Jadi akhir sekali, banyak kita membencah perkara-perkara yang habis masa. Kalau aku ada awal. Ha, bincang. Nak pakai jar ni belah kanan ke belah kiri. Nak makan ni dengan tangan ke dengan garpu. Nak makan sela ke makan sambil. Duduk di meja. Pergi bincang mana? Bincang dengan mereka ni. Duduk dakwah dengan mereka. Bak pakai ha? Pakai baju Melayu kau nak pakai serban, nak pakai jubah kau nak pakai. Allah. Bukan kau agama tu mudah. Dia kata pakailah pakai yang menutup aurat. Baju Melayu pun elok ha? Baju askar pun elok, baju semua elok asal menutup aurat. Jadi tak ada masalah. Itu sebagai satu contoh. Jadi kesian lah kita. Satu habis masa, habis pemikiran, habis masa. Lepas tu memecah belahkan masyarakat. Lepas tu habis semua. Jadi dari masa yang sama orang lain bekerja. Kalau dunia tak kira lah. Kalau untuk ha? Saya selalu sebut negeri kita ni, dia bukan nak asuk ni ha? Negeri kita ni orang kata ibarat telur di hujung tanduk. Kalau bergolek sikit saja. Ha? Boleh kau sebut? Tak kira lah ha? A dengan B sama-sama orang Melayu berhubung. Betul-betul esok bergolek kepada C atau D. Ia bukan lagi Melayu, ia bukan lagi Islam ha. Pada masa tu bahasa mudah kata menangis darah pun kita tak boleh buat apa-apa. Bila kita terlepas ha-ha macam ni, kita tak boleh buat apa-apa. Bisa disambung. Sebab tu kita fikir-fikir sekali. Kalau orang kampung duduk kelahi tu okey lah. Dia orang kampung. Ini yang tinggi-tinggi. Yang kepala pun dah botak. Yang mengaji pun tinggi-tinggi. Jadi pemimpin besar-besar dah. Harta pun berjuta-juta. Tak habis nak makan dah ada pun. Duduk berebut lagi. Kursi satu. Pekat berebut. Amai kursi ya. Dulu yang suka-suka amai berebut kursi ni. Sekarang ni orang amai berebut kursi ni sampai berapa-berapa lah. Jadi itu contoh. Ya kita kata benda-benda macam ni patut orang kata dia bangkrut buat kompromi. Macam juga ada setengah-setengah orang masuk dakwah. Masuk dakwah nak benda baik. Tapi bila dakwah, masuk perut dakwah, ngibu bapak tak balik. Nak kahwin ibu, ibu bapak tak tahu. Pasal masuk perut dia. Contoh, padahal dalam agama, buat baik pada ibu bapak tu, benda yang paling tinggi selepas menyembah Allah. Orang kata kahwin tu nak pada restu ibu bapa. Tapi atas nama dakwah, kuat sangat dakwah, Tak tanya ibu bapa sepatah atau duduk luar negara, kahwin. Sendiri-sendiri, hati ibu bapa remuk, hati mak bapa dia kata tu. Kita jadi ibu bapa ni tak macam ni nak sebut. Aku pelihara anak aku 30 tahun. 20 tahun dah. Eh, dia baru bertemu dengan laki tu baru 2 bulan atau 2 tahun. Boleh tinggal mak bapa. Itu contoh. Nah, mungkin kita tak ada anak besar-besar ke dah. Tapi bila kita nak besar, kita katalah macam tu. Tanya siapa. Dia pergi daripada kecil, daripada bersalin, sampailah pada besar, sampailah pergi belajar, masuk universiti, kerja. 20 tahun, 30 tahun. Tapi dia berjumpa dengan kekasih dia. 2 bulan. Kata paling lama, 2 tahun. Katalah 6 tahun. Tak ada lagi. Tapi dalam kehidupan banyak berlaku macam tu. Itu orang panggil benda tu kata balik. Tidak ada fake alawiyah kita sebut kata ni. Kemudian itu kita cakap secara individu. Secara kita punya bermasyarakat pun macam tu juga. Bernegara pun macam tu juga. Banyak fardu-fardu kifayah yang kita tidak orang kata terkedepan. Pertama kita cakap dalam tetanaga Islam lah. Kita lebih suka jadi pengguna daripada kita menghasilkan produk. Kita tak ada tegasan dulu lah. Jadi tapi kalau saya cakap orang kata memang efek lah. Pakai kasut hebat lah, kasut Itali, baju polo Amerika. Betul ha? Sampai tongkok pun made in China. Mana hak negeri kita ni? Itu masalah ha? Ha, itu dari segi produk. Ada ha? Dari segi lain macam tu juga. Ha, jadi masalahnya benda-benda ini kalau kita lihat dia adalah merupakan fardu kifayah. Jadi tak lepas fardu ain semaya puasa ni okey. Lah. Tapi fardu kifayah kita tak lepas. Jadi senjata pun beli daripada orang. Ubat-ubatan pun beli daripada orang. Nak bagi susu anak pun beli daripada orang. Semua lah. Ha? Ha, itu termasuk perkara yang kita sebut. Banyak perkara-perkara yang terlalu mustahak. Maka kita abaikan. Kemudian. Dalam benda-benda yang bukan kecil yang sebut. Tapi benda-benda yang asah pun. Dalam fardu ain pun. Dia pun tak ain ni. Orang kata, semaya, puasa, zakat, haji. Rupa eh. Tapi ada orang, bila-bila puasa, sungguh. Bukan saja puasa lagi. Pergi semaya Jumaat Tarawih lagi. Tapi zuhur tinggal. Tak pelik ke tak? Ya zuhur tu semaya wajib. Semaya fardu. Dia tinggal. Tapi yang semaya Tarawih tu, dia mari berjumaah lah. Lepas tu habis bulan Ramadhan, habis. Ada orang kata betul ke kita ni semua Tuhan atau kita semua bulan Ramadan? Ada ustaz-ustaz kata dah ha? Jadi kalau bulan Ramadan kita jadi aktif, jadi kita ni bukan semua Tuhan lah. Kalau semua Tuhan serupa lah Ramadan tak Ramadan apa. Jadi kenapa kita lebih sangat Ramadan? Seolah-olah kita menyembah Ramadan. Itu istilahnya. Itu satu contoh. Kemudian ada pula yang kita sebutkan yang ibadatnya ada ibadat khusus yang patut kita lakukan. Ada ibadat yang kita sebut sebagai ibadat berjemaah. Ada orang ni dia suka ibadat peribadi ni. Semayanya hebat, zikirnya kuat. Tapi kalau orang ajak pergi kota royong atau orang ajak pergi ibadat juga tu. Ha? Tapi ibadat adalah bentuk, orang kata, bentuk sosial, bentuk istimai, bentuk berkelompok. Ha, kita tak ambil faedah, katakanlah. Ha, jadi ini perkara-perkara yang mungkin kita sebut tak betul dari segi cara kita berfikir. Sama juga dia sebut di sini, ada perkara-perkara yang kita tak kisah dengan dosa-dosa besar. Tapi kita amat prihatin sangat dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Contoh dia buat di sini, eh. Misal kata pergi tanda nasib, bunuh sihir atau apa-apa yang berkait dengan itulah. Itu merupakan perkara-perkara yang tidak boleh dalam agama, eh. Ya dia boleh. Tapi ada perkara-perkara yang lebih besar lagi yang kita tak endahkan. Misal kita zalim ke orang lain, hasad dengki kita kepada orang, macam-macam lagi lah. Kita tak hormat orang atau menjatuhkan maruah air muka orang dan sebagainya. Itu contoh-contoh di mana patutnya kita orang kata biar balance. Kemudian dalam Islam dia ajar kita ada satu benda atau dua benda. Satu ada faedah, ada maslahat. Satu ada mudarat. Dari segi keutamaan ni sudah tentulah yang maslahat lebih diutamakan daripada yang mudarat ni. Sebab tu dalam Islam ni sebenarnya bawa kereta tu dia kira bila dia kata sini 90, sini 110, paling tinggi 110 lah. Itu untuk masalah menjaga daripada jangan berlaku musibah. Kita tengok banyak kejadian berlaku aksiden kerana orang terlalu laju lalu terbabak. Dari segi hukum itu berdosa. Kenapa? Kerana kita sudah melanggar peraturan yang telah dibuat peraturan jalan raya menyebabkan kita mudarat. Apatah lagi jika aksiden tu bukan saja kita mudarat, orang lain pula mudarat. Katalah kita bawa kereta laju langgar motosikal seorang lelaki, orang lelaki tu pula suami orang, bapa orang, mati seorang yang kita langgar atas jalan tu menyebabkan isteri dia jadi janda, anak-anak dia jadi yatim dan tak ada lagi tempat dia nak. Tapi kita sekarang ni kita kira di segi ni lah. Di segi ni dah salah siapa, tak salah siapa. Maknanya kalau zaman dulu, memanglah. Dia panggil kena bayar dia. Dia kena panggil. Maknanya ada dosa pahala. Dan mana-mana peraturan yang kajian buat, kalau tidak bercanggah dengan syarak, kita wajib ikut. Tak boleh. Api merah tak apa ni, tak ada Al-Quran, tak ada hadis berung lah. Walaupun peraturan tu peraturan tak ada dalam Quran, tak ada hadis, tapi bila kerajaan buat peraturan tu dan tak bercanggah dengan syarak, kalau kita langgar berdosa, tak boleh. Kecuali pukul 3 pagi lah, duduk tunggu apa lah, itu pun dia bicara lah tersebut, pasal tak dah nampak kereta pun memang tak ada. Macam ni ada setengah orang dia balik luar negeri beli barang, dia pelari daripada kastam, boleh ada. Ada kata cukai tu kajian ambil tu. Yalah. Kalau kajian tak ambil cukai, kajian nak buat bangunan, nak buat sekolah, nak buat hospital macam mana. Jadi peraturan tu dibuat ada sebab, ada tujuan. Tapi kadang-kadang kerana orang tak faham, buat pelari cukai. Dah lah cukai, buat pelari tu cukai rokok. Buat pelari cukai tu satu silapan. Isap rokok tu dua silapan pula lah. Jadi kalau orang isap rokok tu pun dah buat kesilapan. Dia jual rokok pun buat kesilapan. Jadi banyak. Sebab tu kita duduk di pejabat ni pun jangan kata ada setengah-setengah orang tu sanja tu cukup berharga. Kalau dia lulus, boleh buat. Dia tak lulus, tak boleh buat. Kalau dia lulus, dia boleh buat benda yang tak elok, menanggung lagi. Walaupun dia sanja. Jadi, ini perkara-perkara yang dalam Islam terang sangat. Apatah lagi ada juga benda yang dua-dua tu sama ada faedah. Kena-kena timbah pula. Faedah yang mana lebih utama daripada faedah yang lain. Kena utamakan faedah yang lebih utama. Sama juga kalau dia dua-dua mudarat. Mana kita nak buat? Kita kena ambil mudarat yang paling rendah. Yang disebut akhafud dararain. Akhafud dararain maksudnya kita bawa kereta, kita sedar. Kita ada dua pilihan dah. Kalau langgar yang ini jadi begini, kalau langgar yang ini jadi begini. Maksud itu dia kena buat keputusan, dia kena ambil ya mudaratnya sedikit. Ini dah bawa kereta melintas kucing. Anak elok dah kucing bau atas orang. Tak betul. Ha? Jadi kalau langgar kucing tu bandingkan langgar orang tu lebih lebih ringan walaupun sama-sama mudarat. Mana dalam Islam ni sampai begitu sekali dia dia jaga dan dia peringatkan kita. Dan dia bagi pula. Kita sambung sikit lagi lah. Dia bagi pula, kata dia panggil dalam hidup kita ni, kita ada benda, satu benda daruriyah. Benda tak dapat tidak. Makan, minum, tempat tinggal, kita kata sebagai basic need. Eh? Keperluan asal, pakaian, itu utama sekali. Lepas yang kedua tu baru perkara hajiat. Hajiat ni keperluan. Kalau tak ada, tak mati. Tapi susah sikit. Ha, kenderaan. Ha, tapi sekarang ni kenderaan pun dah jadi daruriyah. Dia dah, dah naik tarah dah. Dulu keperluan tak ini tapi dia dia dia ada alternatif. Ha, kalau tak naik tu boleh naik bas katalah atau. Ha, tu, ha, yang ketiga barulah dia panggil perkara-perkara luxury. Perkara mukammilan. Ha, ya TV besar. Ya TV besar tu kalau tak ada pun tak ada apa-apa. Boleh beli TV kecil. Ha. Kalau tak tengok TV warna pun boleh tengok TV hitam putih. Mana dia ada eh? Tak menyebabkan apa-apa. Ha, jadi yang ini saya nak sebut. Kita Melayu zaman saya dah belajar drama. Saya tak ingat lagi pelakon nama apa masa tu. Dalam drama tu contoh itu saya ingat lepas sekarang ni. Dia buat orang muda tu atas rumah. Rumah dia buruk. Pada dia main biola. Jadi pada masa tu biola ke gitar. Pada masa tu banding harga rumah dengan harga gitar tu, harga gitar tu lebih mahal. Memang rumah buruk, rumah zaman zaman orang zaman dulu eh, duduk basah-basah kecil. Ha, tu contohlah eh. Ha, jadi mungkin orang berlaku macam tu. Ha, jadi dalam hidup kita pun kena ada dia punya kategori. Mana yang patut diutamakan, mana yang perlu diutamakan. Umpama kata ada orang terpaksa buat pilihan. Boleh-bolehnya nak dua-dualah. Tapi satu dia nak beli tempat tinggal, satu dia nak beli kenderaan, satu dia nak beli benda yang lain. Mana yang patut diutamakan, katalah. Jadi itu semuanya sudah disebut oleh syarak. Walau apapun, bila antara benda yang mudarat dengan benda yang maslahat, lebih awal juga dia kata kita kena tutup yang mudarat tadi dengan maslahat. Katalah kita makan makanan yang sedap. Tapi kalau makan mudarat. Orang kecil manis ada benda yang mudarat dia makan. Orang darah tinggi ada yang mudarat dia makan. Orang sakit jantung ada mudarat dia makan. Kalau benda itu mudarat bagi dia, walaupun makanan sedap tu, dia kena utama mencegah kemudaratan dahulu daripada membuat benda yang maslahat. Benda yang berfaedah. Kalau kita buat ada faedah. Tapi kalau kita buat dia ada mudarat. Jadi kita kena cegah yang mudarat dulu. Kemudian ada perkara-perkara yang disebut. Ini di segi yang kecil-kecil lah. Kalau faedah tu besar tapi ada mudarat, mudarat tu kecil. Jadi dia kata buatlah yang faedah besar tu sebab akan terampung mudarat yang kecil. Tapi kalau mudarat besar tak boleh. Kalau mudarat yang kecil tu boleh. Sama juga dia kata kalau sama-sama mudarat tapi yang mudarat ni mudarat dia akan berpanjangan. Yang mudarat ni akan kejap saja. Maka kita kena utamakan, kena dahulukan menjauh daripada mudarat yang terus berpanjangan. Jadi sebab tu dalam soal ni saya bawa contoh yang akhir lah. Orang kita dia tak baca secara sepenuh. Contoh ini selalulah orang kampung, orang lebay, orang ramah macam tu lah. Saya sebut katalah Nabi suka kepada umat yang ramai. Jadi bila suka kepada mak ramai itu, selalu kita sebut memang sukalah anak ramai. 12, 13, 20. Nampak? Tapi ada hadis-hadis lain yang menyatakan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang terdidik, contohnya. Jadi maksud di situ antara kuantiti dengan kualiti, dalam Islam mengajar kita bahawa kualiti, kualiti itu lebih diutamakan daripada kuantiti. Ha, jadi cara-cara kita dulu fikir pentingnya anak ramai, dia fikir takkan tu. Tapi orang sekarang dia kena fikir juga, mampu ke tak mampu ke, walaupun benda tu kita kena ikhtiar lah. Ha? Tapi makna kena ambil kira semua. Makna bukan sahaja kuantiti tetapi juga adalah kualiti. Dan juga dia sebut dalam kerja pun macam tu juga. Dalam apa-apa perkara pun kita banyak menekankan tentang kuantiti, tapi dalam ajaran Islam juga mengajar kita supaya banyak soal kualiti. Sebab itu sekarang ni orang kata kalau bilang orang Islam ni banding dengan orang lain, memang kita ramai lah. Tapi adakah ramai kita itu adalah ramai yang betul-betul berkualiti? Jadi dalam banyak perkara dia sebut tentang kualiti, kuantiti ni juga dia sebut seseorang manusia tidak boleh dinilai dari sudut besar kecil badan dia, ataupun gagah tak gagah dia, atau cantik tak cantik dia. Itu bukan hakikat manusia yang sebenar. Itu kita panggil kalau burung tak sarang dia lah. Tapi yang hakikat manusia sebenar tu ialah hati dia, akal dia, itu yang penting. Ada orang putih tu yang terkenal tu, yang apa, profesor apa tu, zahirnya seorang yang cukup, tapi dia punya sumangan dia, dia punya teori dia, jadi ikutan seluruh orang. Jadi dalam bab ni dia menyebutkan tentang Islam, menyebutkan tentang bagaimana hati dan akal itu lebih diutamakan berbandingan jasad. Sebab itu Quran sendiri menyebut wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Bila Tuhan menceritakan kita orang-orang kafir, dia kata kamu tengok, kamu kagum dengan tubuh badan mereka, kamu kagum dengan harta benda mereka, kamu kagum dengan pakat kebesaran mereka. Tapi di situ kita kena sampai satu tahap di mana hakikat manusia itu sendiri. Samalah juga dengan ada dia sebut di sini, dia kata manusia itu ditentukan kelebihan mereka dengan apa yang ada dalam diri mereka itu. Kalau kita pergi kepada akal, ilmu mereka. Kalau kita pergi kepada hati, iman mereka. Dan apa-apa yang dihasilkan daripada amalan, hasil daripada ilmu dan iman mereka. Sebab tu dia kata tidak boleh diukur dengan soal. Kalau kita nak ukur soal benda-benda macam ni, enggak, gajah lah lebih hebat daripada manusia sebab dia lebih besar. Ataupun harimau lebih hebat lagi sebab dia berani. Tapi kenapa kita tengok semua tu dikuasai oleh manusia semua. Akhir gajah, harimau tu manusia masuk dalam sekat, manusia kuasai dia. Itu menunjukkan bahawa bukanlah kuantiti itu sahaja yang menjadi asas penilaian, tetapi balik kepada kualiti. Masuk amal ibadat kita juga. Amal ibadat. Ada orang suka buat amal ibadat banyak, tapi kita tanya, sejauh mana kualiti ada dalam ibadat? Sejauh mana kualiti ada? Macam orang sekarang ni, dulu masa negeri kita susah dulu, orang nak makan, kira ada makanan, asal kenyang perut, makanlah. tak ada kata quality lah. Sekarang ni orang bincang tentang hierarki makanan. Yang ni makan banyak, yang ni makan. Maknanya semua. Makan orang maju, makan orang membincangkan tentang quality. Ketika orang susah, asal boleh duduk tak apalah. Tapi bila orang senang sikit, ada fikir tempat tinggal yang lebih selesa, lebih aman. Macam dia Putrajaya ada. Semua orang duduk Putrajaya ni aman. Ada soal quality. Banding dengan kita duduk kawasan susah, bising, macam ada boleh duduk tapi tak ada quality. Sebab itu Nabi sebut, kalau kita sebut kata ihsan, ihsan ni dengan bahasa kita sekarang ni boleh kita terjemahkan juga dengan cemerlang. Jadi dia kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai', Allah Ta'ala telah mewajibkan ihsan, kecemerlangan dalam semua perkara. Fa iza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau kamu nak bunuh, bunuh dengan cara terbaik. Maknanya di rumah kita tu ada lipah, ada semua apa-apa, kalau terpaksa nak bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan dia duduk sakit dia. Wa iza zabahtum fa ahsinul zabha. Kalau kamu nak sembelih lembu, kena sembelih ayam, nak kambing kan? Tajamkan pisau tu supaya dia mati dengan selesa. Mana dari Islam sampai ke padahal lembu tu nak mati 2-3 minit kan? Itu pun kita fikir. Tak boleh kita pergi sebab tu di sudut Islam lah. Penggunaan apa ni racun-racun ni tak perlu sebab dia menzalimi binatang-binatang. Kalau dalam hadis tu dia tak bagi kata bakar. Kita biasa di kapur-kapur kan ada kengor bakar apa semua kan? Jadi bakar ni satu seksaan. Hanya kita lah, kalau kita nak bakar orang. Macam sekarang ni ada orang simbah hasil kepada orang. Otak lah tu. Jadi bukan saja sakit, dia bawa sampai ketua, ada budak-budak menang hasil. Jadi itu zalim yang berganda-ganda. Pasal cara dia menzalimi tu pun cara yang tak bertamadun. Maknanya, kalau nak buat cara jahat pun, buatlah cara yang bertamadun. Ini curi kasut orang di masjid. Sebab tu orang kita pun kena kaki masjid. Songkok elok, baju Melayu elok, kain samping lagi, seluar elok. Pakai lepas Jepun. Tak berani pakai kasut. Pasal hilang. Di masjid. Orang tu quality orang Islam. Sebenarnya. Kita tak pernah jumpa orang bukan Islam pergi curi kat masjid. Tak? Ni tengok ni. Saya tengok ni tengah. Fikirlah. Maknanya sekarang ni, kita terpaksa barang-barang masjid kita sekarang ni terpaksa kunci. Maknanya masyarakat kita tidak amanah. Kalau zaman dulu, saya ingat orang jahat zaman dulu. Kalau barang masjid ni, dia tak curi. Dia ada perasaan takut. Sekarang ni, tabur-tabur masjid pun kalau tak kunci, bukan duit tu hilang dengan tabur-tabur. Itu masalah. Sedangkan dalam masa yang sama, orang bukan Islam, orang kata kalau pergi Eropah, surat khabar tu dia letak situ. Dia letak bekas duit. Jadi orang tu surat khabar letak duit. Kalau pak kita macam tu, surat khabar pun habis, duit pun habis, bekas-bekas duit pun hilang. Itu makna sikit kualiti orang Islam sekarang. Jadi sebab tu, ini satu pengajaran kepada kita lah bahawa memang hidup ini kita dipuji untuk selalu disebut ayyukum ahsanu amala, manakah amalan yang lebih baik di kalangan kita semua. Jadi saya rasa saya gembira lah sebab malam ni mari tengok orang muda lah. Saya ni banyak duduk pengalaman mengajar orang tua. Orang tua satu surau saya duduk di kampung dulu mengajar hadis 40 daripada satu hadis waktu sampai hadis 40 40 hadis mengajar. Kalau seminggu satu hadis mana 40 minggu. Habis mengajar satu kitab 40 minggu orang kampung. Jumpa dengan orang tu dia beli getah di kampung. Pakai suap pendek lagi. Jadi saya kata orang ni 40 minggu dah depan saya duk mengajar hadis. Jumpa-jumpa cara bukti. Tinggi masjid pakai kain pakai helm lah. Tapi bila dia pergi beli getah tu, kan suap pendek lah. Mana pula pendek, mana buka aurat. Mana tak faham lagi. Saya buat satu kesimpulan. Kalau mengajar orang tua-tua ni, berbuih mulut mengajar apa, mengajar tu dapatlah pahalanya. Tapi kesal dia tu tak panggil. Alah. Tapi kalau orang muda ni selalu kesan dia tu cepat. Sebab tu Nabi, dia dia bangkit, dia bawa agama Islam, dia hantar sahabat Mas'ab bin Umair. Sahabat-sahabat Nabi tu yang banyak berjasa tu adalah daripada kalangan orang muda. Sebab orang muda ni dia ada orang kata semangat yang tinggi, ada IQ yang baik. Orang muda ni satu lagi dia ada semangat keberanian. Sebab orang muda dia fikir sekali, fikir dua kali dia buat. Orang tua fikir lima kali. Sebab tu kadang-kadang tak nak buat. Alah. Fikir dua kali tu penting. Kalau sekali fikir buat, kadang-kadang tak betul juga. Kena fikir dua kali, tiga kali. Tapi kadang fikir sampai lima kali, tak jadi. Sebab tu maknanya, ambillah peluang selagi kita, orang panggil orang sebut orang muda ni, satu peluang yang baik untuk apa saja. Orang buat satu satu kaedah. Tapi kaedah tak semestinya betul. Dia kata, orang kalau nak belajar, kalau umur 40 tu tak pandai lagi, boleh belajar tapi dia payah nak capai. Mucak lah. Orang berniaga, orang cari duit, orang keuangan, orang bisnes pun, kalau umur 40-45 tu tak berjaya lagi tu, boleh berniaga tapi dia tak hebat macam eh? Ha, jadi maknanya orang zaman dulu dia letak umur 40 sebagai satu garis yang sepatut. Ha, mana dia boleh berubah, tapi berubah lepas umur tua ni slow lambat. Tapi kalau orang muda tu dia cepat. Ha, jadi sebab tu dalam hadis Nabi pun Nabi sebut tentang umur muda tu penting. Satu, umur muda. Yang kedua, bila kita muda, kita pun tak banyak masyur lagi. Mungkin sikit-sikit lah, kerja sikit, anak pun ada seorang dua, okey lah. Tapi bila dah makin lama tu, oh dia masyur tu dia bertambah, masa pun makin tak ada. Dan benda tu memang macam tu. Ada orang kata, apalah nanti kita ada masa sikit, kita baca lah. Dah. Dia kalau muda-muda pun kita nak baca, bila makin tua lagi sibuk kita nak baca, katalah. Benda-benda lain macam tu juga. Jadi kita banyak menangguh. Nabi kata Al-Quran pada sebut, jangan kamu tangguh kerja hari ni nak buat esok, sebab esok akan datang pula kerja-kerja yang lain pula, tangguh lusa pula akhir tak. Tak ada hari. Jadi itu tengah sepatah dua lah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang daripada kelemahan saya. Tapi saya ingat tajuk ni, dia ada satu buku. Buku ni sudah diterjemah ke bahasa Melayu pun. Tajuk dia Fiqh Keutamaan. Dia terbitkan beberapa tahun dulu. Cukup bagus. Dia ada semua buku bagus. Tapi saya sendiri, saya tengok ada beberapa buku tu dia lain pada bagus tu, bila kita baca tu dia berkesan, bagi motivasi kepada kita, berkesan kepada kita. Jadi nak baca buku ni macam kita share makan lah. Ada makanan yang fast food gitu saja, tak ada kualiti. Macam kita makan Maggi pun ada, sedap tapi tak ada kualiti. Bahan-bahan yang kita baca pun macam itulah. Sebab tu ada orang biar pandai kata, dari segi fizikal, kalau tanya siapa kita, maka kita ialah apa benda yang kita makan. Itu fizikal. Kalau segi otak, segi akal, siapa kita, kita ialah apa yang kita baca. Sebab tu kita semua berbeza. Sebab makanan kita berbeza, kita pun jadi berbeza. Bahan bacaan kita berbeza, pemikiran kita pun berbeza. Jadi sebab tu macam kita memilih makanan, kita juga kena pilih orang kata bahan-bahan bacaan yang bermutu. Macam kita pilih makanan yang bermutu, bukan saja sedap tapi ada kualiti. Jadi macam makanan kita nak macam yang kualiti kan ni, lagilah berkualiti makanan sekarang. Okay, itu setakat itulah, semoga ada faedah dan manfaat. Kita sudah dengan tasbih kafarah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.